أقلمنا أشرفنا شرفنا في مثل هذه الدعوات والمناسبات نوينا تعلم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang insyaallah full dengan barokah ini. Semoga kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, melangkahkan kakinya kita ke tempat ini dari rumah kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita semuanya orang-orang yang selalu dan selalu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kalau dipikir banyak orang yang tidak tertarik sama model begini, lebih asik untuk urusan-urusan yang lainnya. Lalu buat apa sih kita susah-susah harus ngaji, harus kumpul, harus zikir kayak model begini ini? Sebagaimana jasad itu butuh makanan, maka ruh pun itu juga butuh makanan. Ada orang tinggi, keker badannya. Kalau perlu binaragawan kalah kabeh, bodyguard kalah semuanya. Tapi 3 hari enggak makan. Didorong sama anak SMP ngeletak tuh dan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan makanan. Begitu juga roh kita. Sehebat apapun kita, tapi kalau 3 hari tidak ada makanan roh, enggak ada zikir, enggak ada ilmu yang manfaat, maka ruh pun juga akan menjadi semakin lemah. Ya insyaallah dengan kita kumpul di sini, taklim di sini, ruh kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama melanjutkan kembali kitab Fathul Ilah karangan Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Beliau melanjutkan kitabnya dengan tulisan wa qala al imam syafi'i rahimahullahu taala man la yuhibbul ilma la khaira fihi wa la yakun bainaka wa bainahu shadaqatun wa ma'rifatun. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak mencintai ilmu, la khaira fihi, enggak ada kebaikan di situ. Enggak pengin ngerti ilmu, enggak pengin paham ilmu, enggak pengin tambah pengetahuannya, maka la khaira fi, enggak ada kebaikan di situ. Wala yakun bainaka wa bainahu shadaqatun wa ma'rifatun. Kalau perlu antara kamu dengan orang tadi itu yang enggak senang sama ilmu, enggak usah ada hubungan persahabatan, kalau perlu enggak usah kenal, kata Imam Syafi'i. Bukan terus kita njotak semua orang, ya enggak. Maksudnya beliau mengatakan ketika orang itu tidak mencintai ilmu, maka kedudukannya itu benar-benar enggak ada kebaikan di situ. Kedudukannya itu benar-benar, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini orang yang soleh, kalau dia ngomong insyaallah yang dia omongkan itu hak apa adanya. Kalau perlu kita enggak usah kenal. Kenapa? Kenal sama dia pun enggak manfaat insyaallah. Lalu ketika orang itu tidak mencintai ilmu. Jadi enggak mencintai ilmu itu gimana? Al-qana'ah bil jahli, bangga dengan kebodohan. Dan termasuk kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menghalangi orang itu untuk bisa menjadi orang yang soleh, al-qana'atu bil jahli, ketika dia bangga dengan kebodohannya. Enggak mudeng syarate salat umpama. Kok ya tetap nyantai, enggak apa-apa, yang penting salat insyaallah sah. Allah kan ghafurur rahim, malah dalil. Enggak mudeng caranya ngaji, enggak bisa baca Quran, ya tetap biasa. enggak tahu caranya puasa, ya tetap biasa. Dan ini yang seperti-seperti ini susah untuk menjadi orang yang soleh. Orang soleh dengan berilmu itu beda. Tapi setidaknya orang yang soleh itu pasti cinta ilmu. Sekalipun belum berilmu, kalau dia sudah cinta ilmu, bisa dikategorikan menjadi orang yang soleh, insyaAllah. Qala radhiyallahu anhu, kata Imam Syafi'i juga beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kepengen dunia harus pakai ilmu. Pakai ilmu, bukan pakai sarjana, bukan loh ya. Tapi pakai ilmu. Banyak sarjana kadang enggak punya keterampilan. Yang kita harapkan ilmunya. Maksud orang pengen dunia harus ada ilmunya. Entah itu mau ilmu masak, ilmu dandan, ilmu nari, semuanya ilmu itu akan bermanfaat urusan dunia, urusan akhirat belum tentu. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen akhirat juga harus dengan ilmu. Maksudnya apa? Ya ilmu-ilmu yang urusan akhirat. Harus ngerti ilmu urusan akhirat, harus paham ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ini kalau kepengen dunia dan akhirat. Kalau kepengen dua-duanya sama juga dengan ilmu. Bagaimana diterangkan di awal tadi? Di awal kitab itu pernah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada bumi, jangan kamu kasih makan, jangan kamu kasih fasilitas kepada siapapun kecuali sudah ngerasakan capek. Kecuali untuk orang yang berilmu. Kenapa? Sekalipun belum capek, kamu kasih rezeki yang banyak. Itu Allah mengatakan kepada dunia seperti itu. Tanda daripada kemuliaan orang-orang yang berilmu. Jadi jelas itu tentang ilmu. Nah, sekarang beliau mengatakan di sini lanjutannya. Akibatnya kalau orang enggak mau belajar. Faman la yata'allamul ilma, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu, la yata'attalahu ihkamul ibadah wal qiyamu bihuquqiha. Kalau enggak mengkaji ilmu, maka dia enggak mungkin bisa menjalankan ibadah sesuai dengan hukumnya. Tidak mungkin bisa sholat dengan benar. Enggak mungkin bisa wudu dengan benar. Enggak mungkin bisa membasuh atau mensucikan hadas dengan benar. Kalau dia enggak paham ilmunya. Walau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikati samawat bighairi ilmin kana minal khasirin. Seandainya ada seseorang yang dia itu beribadah kepada Allah seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit. Sudah ngungguli hebatnya ibadah berarti. Malaikat itu di langit ada yang mulai diciptakan sama Allah sampai hari kiamat sujud terus ada. Ada dari mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat rukuk terus ada. Ada yang berdiri terus ada. Ada yang salawat terus banyak. Itu kalau ada orang ibadah, ibadahnya seperti ibadahnya malaikat tapi enggak pakai ilmu. Katakan kana minal khosirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kok bisa? Sudah ibadah tapi rugi. Kenapa? Karena enggak paham ilmunya. Sama begini. Orang yang maksa untuk masak, enggak paham ilmunya masak, rugi apa enggak? Rugi. Kenapa? Bahannya itu terbuang sia-sia dari masakan yang enggak enak. Kenapa? Karena dia maksa masak padahal dia enggak paham ilmunya masak. Kalau ada orang yang dia itu maksa apa misalnya? Bangun toko atau bangun rumah padahal enggak paham ilmunya untuk bangun. Enggak pernah kuliah teknik sipil apa arsitektur, pokoknya maksa bangun. Akhirnya bangunannya ambruk. Kenapa? Karena enggak paham ilmunya. Nah, kalau untuk urusan gitu aja harus pakai ilmu, urusan ibadah lebih wajib untuk pakai ilmu. Nah, kalau ada orang yang ibadahnya seperti malaikat tapi enggak pakai ilmu, tetap dia akan menjadi orang yang merugi. Contohnya. Ini. Ada orang sholat. sholatnya banyak, kemudian ngajinya banyak, tapi ternyata dia gak paham ilmunya. Kenapa? Selama bertahun-tahun dia nganggep yang namanya basuh kepala itu hukumnya sunnah. Jadi habis tangan langsung kuping kaki. Wudunya sah atau enggak? Enggak. Kalau wudu enggak sah, salat sah atau enggak? Enggak. Ibadahnya banyak rugi atau enggak? Rugi. Kenapa? Karena enggak paham ilmunya. Kita kalau enggak tahu ilmu cara bersihkan najis, salat kita rugi. Bisa jadi salatnya kita enggak sah. Kalau enggak paham ilmu caranya bersihkan najis. Lantai tempat kita sholat, kalau sampai itu pernah ada anak kecil yang kencing di situ, atau anak kecil yang kakinya bawa najis, kemudian di situ dia jalan-jalan kakinya basah, setelah itu nggak pakai dibersihkan najisnya langsung dipel, satu rumah roto najis semuanya. Kalau dia sholat di atas lantainya, berarti dia sholat di atas tempat yang najis, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Makanya kalau di tempat-tempat yang kita ragu, lebih baik pakai saja sajadah, walaupun kalau kita enggak lihat najisnya enggak bisa dihukumi najis, tapi lebih baik pakai sajadah. Lah ini urusan ilmu ini, orang kalau enggak tahu ilmunya enggak mungkin bisa ibadah dengan benar. Jangankan ibadah, Sayyidina Umar bin Khattab itu diceritakan beliau itu sering keliling masuk pasar. Keliling masuk ke pasar, tujuannya apa? Ngetes orang-orang sudah paham ilmunya jual beli atau belum. Kadang-kadang di pasar begitu enggak tahu ilmunya jual beli kok nekat dagang, dipecut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kamu karena dagang kamu enggak tahu ilmunya, bisa jadi orang nanti makan riba. Bisa jadi jual belinya enggak sah, hukumnya haram, yang dimakan haram nanti. Dipecut sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena enggak paham ilmunya dagang. Itu zaman Sayyidina Umar, di pasarnya banyak yang enggak mudeng. Kok zaman kita kira-kira gimana? Oh, jangankan ke pasar, long ke pondok yang tidak mudeng ilmunya dagang banyak kok, apalagi ke pasar. Terus ini bukan terus maksudnya meden-medeni boten. Maksudnya itu bukan begitu, bukan nakut-nakutin. Tapi beliau ini Sahibul Kitab Fathul Ilah ngajak kita semuanya, ayo mikir. Kalau ibadahnya enggak benar, lalu dari mana akan mendapatkan sholat yang benar? Sama sholatnya pun juga gak akan bisa dijalankan dengan baik, karena ibadahnya pun juga kurang baik. Nah begitu. Diceritakan ada satu orang, insyaallah di kitab Risalatul Ma'awanah hanya Abdul Al-Haddad nih, ada satu orang ahli ibadah. Dari saking sregepnya ibadah sampai gak mau nikah. Mubazir berarti ya. Saking seragamnya ibadah sampai tidak mau nikah. Ya dalam sejarah banyak beberapa ulama memang ada yang tidak nikah. Imam Nawawi itu yang nulis Riyadhus Shalihin tidak nikah beliau. Kita tanya sama muridnya, kamu kok tidak nikah, ninggalkan sunnah? Dijawab, aku sibuk sama yang lebih penting daripada sekedar nikah. Monggo kalau ada yang mau niru saya kasih ijazahnya nanti. Ijazah supaya tidak nikah. Bendak payu. Itu ada satu orang dari saking banyaknya ibadahnya sampai enggak mau nikah. Enggak sempat nikah. Kenapa? Sibuk sholat. Enggak sempat nikah puasa. Enggak sempat nikah malam tahajud ke masjid. Enggak sempat nikah. Sekali waktu tambah terkenal orang ini. Akhirnya didatangi diziarahi. Semakin terkenal banyak tamu yang datang. Sekali waktu ada tamu yang datang ke sana. Datang ke sana tamunya lihat. Ini kok ada keledai, memangnya kamu sering kemana? Ada keledai betina. Oh enggak. Keledai betina itu bukan untuk saya pergi. Jadi ini kalau lagi syahwat, saya enggak kuat, ya yang tak garap keledainya ini. Enggak ngerti kalau kumpul sama binatang itu hukumnya haram, dianggapnya boleh. Dibilangi ini termasuk dosa yang besar, gede dosanya, baru nangis yang luar biasa. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu. kana minal khosirin, menjadi orang-orang yang rugi. Ada juga orang sholat, ada juga yang diceritakan sama kisahnya, orang yang ibadahnya di atas gua, bertapa. Ibadah di tempatnya jauh dari gua itu bertapa. Setelah itu datangan tamu, lihat kok pakai kalung, kenapa? Oh ini kalung ceritanya panjang ini. Inti ceritanya, jadi dia tengah-tengah ibadah nemu tikus mati. Dia ngakunya dari saking rahmatnya, dari saking istilahnya ndak tegonya sama tikus tadi itu, maka tikusnya diambil bagian tubuhnya itu atau bagaimana dibuat kalung. Berarti sholatnya bawa bangke, padahal kalau orang itu sholat harus suci daripada najis. Nah, akhirnya sholatnya banyak tapi dia rugi karena enggak sah. Itu banyak. Jadi kan sudah dapat minumannya, monggo diunjuk, nyantai pokoknya. Ngajinya nyantai. Yang penting dapat ilmu yang manfaat. Berarti intinya orang ngaji, orang kalau mau ibadahnya benar itu harus pakai ilmu. Kemudian carinya ilmu di mana? Carinya ilmu pertama guru, yang kedua buku. Jangan buku dulu baru guru, jadinya keliru. Guru itu aja milih guru ya kudu hati-hati. Kalau pilih guru yang jelas. Sanadnya ada. Karena keunggulan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya sanad. Jadi ini bergurunya sama ini bergurunya sama ini. Bisa disebutkan semuanya. Tapi kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyun ngapunten, sanate ora cetok. Enggak jelas sanadnya. Kamu berguru sama siapa? Oh, enggak punya guru. Berguru sama brosur umpama. Bergurunya sama apa? Sama majalah, berguru sama buletin, berguru sama Syekh Google rahimahullahu taala. Bergurunya sama model-model begitu. Ya, akhirnya keliru. Kenapa? Karena di buku itu semua orang bebas nulis senangnya. Sak karepe. Saya mau nulis buku. Judulnya tentang kehalalan zina. Bisa enggak saya nulis? Bisa. Yang nerbitin kira-kira mau enggak? Dibayar ya mau. Yang ngedarkan banyak enggak? Kalau untung ya mau. Enggak ada orang milih. Kalau bukunya sesat enggak mau diedarkan, enggak ada. Bukunya enggak benar enggak mau dicetak, enggak ada. Tetap dicetak semuanya. Asalkan menurut saya dapat duit. Dan makanya orang itu sudah, kita ini harus cari ilmu. Cari ilmunya harus hati-hati. Enggak boleh lewat buku, tapi lewat guru-gurunya harus yang ada sanadnya. Yang ada di kitab ini. Bib Muhammad bin Husain al-Habsyi, penulis kitab Fathul Ilah, sanadnya beliau kembali ke kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Abdullah bin Husain bin Thahir terus ke atas gurunya, ada daftarnya, ada datanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau ini salah satu jalur sanad keilmuannya orang-orang NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Syekhona Khalil belajar sama putra beliau. Namanya Habib Husin bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngaji di sana 10 tahun kitab Sahih Bukhari kalau enggak salah. Ngajinya itu. Sampai khatam, sampai ngelontok ilmunya. Itu orang dulu belajar itu serius. Sanatnya itu ada, itulah ahlu sunnah wal. Kalau pilih guru yang jelas. Mondoe ning di cetho. Kemudian bergurunya jelas, menyampaikan ilmunya pun juga jelas. Ini seleksi yang jelas. Kalau akidahnya beda, ya jangan diikuti. Akidahnya sama pun tetap harus hati-hati. Kenapa? Sekalipun ya kelihatannya ahlu sunnah wal jamaah, kadang-kadang bukan pakarnya, tapi memaksakan diri untuk bicara, lain bahaya akhirnya. Kalau sudah bukan pakarnya, maksa untuk ngomong, ini yang akan menjadi satu fitnah nanti akhirnya. Kemudian kita berguru harus guru, setelah guru kita kemudian dengan buku. Kalau cuma buku tanpa guru, ngeri. Ada satu orang buat apa, baca kitab dan nemu obat. Wah, setelah obatnya itu diolah, dikonsumsi sama dia, kok malah mati? Ternyata apa? Salah obat. Dia membaca di kitab tulisannya harusnya habbatus sauda syifaun min kulli da. Jinten ireng, jinten hitam itu obat untuk semua penyakit. Habbatun. Ba itu titiknya satu. Kalau titiknya dua namanya apa? Namanya? Ya, ternyata kitabnya dia kejatuhan embuh kotoran buah apa? Titiknya jadinya dua, jadinya hayatus sauda. Ulo ireng. Obat dari segala macam penyakit, dimakan mentah-mentah mati ya orangnya. Ada juga orang ngundang temannya buka bersama. Diundang temannya buka bersama. Ketika temannya datang, ketika tamunya datang, setiap tamu dikasih anak ayam dua. Bingung, kenapa ini? Enggak, ini kita mengikuti tuntunan hadis. Kenapa? Itu hadisnya ada lisoimi farhatan. Jadi kalau hadisnya lisoimi farhatan. Kalau ha artinya kebahagiaan, kalau kho farhah artinya anak ayam. Jadi buat orang yang puasa suruh ngasih anak ayam dua. Yo, seneng tamunya di sana. Cuma yo bingung. Dapat ayam dua kok setiap tamu yang datang. Nah itulah. Berguru dengan buku aja ternyata enggak ya cukup. Makanya seringlah kita konsultasi atau nanya dengan para ulama. Tapi nanyanya pun juga yang jelas. Sekarang nanya itu orang sering takok sok-sok lho nganyel ke. Tolong terangkan masalah kurban. Terus aku dikon ngetik. Ya saya enggak sholat, enggak ngaji, ngetik SMS terus akhirnya. Tak jawab gampang, nek ketemu tak jawab bro, wis selesai. Itu makanya hati-hati orang apa astagfirullahaladzim. Jadi di dalam belajar itu ya harus tanya, konsultasi, cuma ya tanyanya pakai adab. Ketemu langsung ngobrol itu lebih enak, atau datang di majlisnya nanya itu lebih enak daripada pakai SMS atau pakai WhatsApp. Boleh dengan SMS atau dengan WhatsApp, dengan catatan kalau darurat ya boleh. Urusannya penting, kemudian nanya boleh. Nah sekarang yang ditanyakan kadang itu tidak masuk akal loh. Saya mau nikah dilarang sama orang tua, ya jangan nikah. Aku, saya suruh mikir terus aku kenapa? Saya suruh ngizinkan sama orang tua kamu nikah, ya tidak mungkin. Ya lucu loh kayak gitu ditanyakan kadang-kadang. Lagi ya ini bingung akhirnya jawab. Kemudian juga setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain antara ustadz sama dukun ini beda. Kalau pertanyaannya saya tiba-tiba pusing, ya aku ramudeng. Aku kene-kene iki ya mumet soalnya. Aja disambati wong sing mumet malah tambah mumet nanti akhirnya. Nah itu, wis pokoknya itu tadi, berguru dengan cara yang benar. Itu baru bisa dapat ilmu. Nanti ini soalnya ini mesti tasawuf. Nanti kita akan masuk ke fikih. Sama masuk fikih jadinya jangan bosan, nanti kita ambil fikih terus. Tapi manfaat semuanya, kenapa? Karena sholatnya kita tidak benar kalau kita tidak tahu itu. Karena wudhunya kita tidak benar kalau kita tidak tahu itu. Karena ngajinya kita tidak benar kalau kita tidak tahu itu. Dan nanti ini kita mesti bahas tasawuf-tasawufnya, motivasi-motivasi supaya kita rodok semangat lah untuk cari ilmu, untuk ngaji. Kenapa? Yang jelas tadi disebutkan. Ibadah seperti apapun juga kalau enggak paham ilmunya rugi. Tapi kalau ilmunya ada sekalipun ibadahnya dikit, nilainya gede. Mau tidur matikan lampu. Enggak tahu ilmunya ya enggak dapat apa-apa, tapi kalau tahu ilmunya matikan lampu itu hukumnya sunah, diniati sunah dapat pahala. Mau masuk masjid itu orang yang berilmu itu kalau sudah tahu ilmunya semua tindakannya jadi pahala. Umpama nggih. Kalau tang mereka duduk di sini lah. Ini misi area masjid. Jadi kalau saya di sini cuma duduk, enggak pakai niat i'tikaf ya rugi. Ya, rugi. Kenapa? Lo bisa dapat dua pahala, cuma dapatnya satu pahala. Jadi kan masuk ke masjid juga sama, juga dengan niat i'tikaf. Kemudian mau sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu itu bisa digabung ke sholat yang lainnya. Kalau tahu ilmunya enak, sholatnya sholat. Mungkin sholat duhur atau sholat qobliyah atau sholat sunnah yang lain tinggal digabungkan dua sholat yang lainnya, tahiyatul masjid sama sholat sunnah wudhu. Makanya harus paham ilmunya. Monggo dirapi. Monggo diunjuk, kula nggih tak ngunjuk. Dari hari Sabtu tenggorokan agak sakit. Ngono ki nek sing nganti esek, Mas, kalau tenggorokan sakit gimana ya? Ya padha berarti. Sama nasib kita berarti. Lanjut. Fasyamir fi talabil ilmi bil bahthi wat talqin wat tadris wastina bil kasala wal malal. Wa illa fa anta fi khatari dhalal wal iyadu billahi azza wa jal. Karena itu, ayo yang giat cari ilmu. Bisa jadi dengan kamu nanya, bisa jadi dengan kamu diskusi, bisa jadi dengan kamu belajar, panggil guru dan sebagainya. Pokoknya usaha untuk cari ilmu. Wastani bil kasal wal malal. Ini penyakitnya orang cari ilmu, dua penyakit, al kasal, malas dan malal, bosan. Ini dua penyakitnya orang yang ngaji. Pertama malas. Marep mangkat rasa-rasan. Waduh. Wis iki kesel, mendung, kok nek udan piye? Wah. Itu pernah malas dulu. Malas harus dilawan, yang kedua bosan. Dari awal sing dibahas mung ngono-ngono kuwi tok terus ya. Ora ganti-ganti, wis rasa ngaji sisan. Nah, ini dua penyakit. Malas kemudian bosan. Nah, ini harus dihindari. Jadi jauhi sifat malas, jauhi sifat bosan. Untuk semuanya, dua sifat ini memang sering mengenai manusia. Sekalipun yang jenengan sibuknya kerja, yang jenengan sibuk ngajar di sekolah, yang sibuk untuk didik anak, pasti ada dua penyakit ini, yaitu malas dan bosan. Caranya gimana? Ya dilawan. Kalau sudah titik jenuh, bolehlah kita refreshing, tanazzuh bil mubah, bersenang-senang dengan yang hukumnya mubah, itu boleh. Tanazzuh bil mubah itu boleh, kenapa? Itu menghilangkan jenuh, boleh. Bercanda boleh, tapi jangan kebablasan. Nek guyon terus ya berarti hatinya mati nanti. Itu bercanda boleh, ngaji apa? Nyantai boleh, rekreasi juga boleh. Setelah itu kembali lagi, jangan malas, jangan bosan. Tapi kalau kecanduan rekreasi bahaya akhirnya. Yang dipikirin tiap hari gimana caranya supaya bisa rekreasi terus nanti. Kemudian beliau mengatakan fasuhkan liman ya'lamu bihadhil fadha'il thumma la yunafisu fiha. Karena itu beliau mengatakan rugi, sayang, celaka kalau kamu sudah tahu keutamaan-keutamaan ini tadi terus gak nambah semangat. Gak nambah semangat untuk pengen belajar, enggak nambah semangat untuk pengen tahu ilmunya, tidak ada satu dorongan untuk menuntut ilmu, ya berarti rugi. Dari kemarin sudah berapa hadis yang kita baca? Semuanya memuji keutamaan orang yang berilmu, dari mulai sebabnya rezeki, ilmu, dari mulai sebabnya surga juga ilmu, bahkan sebabnya husnul khatimah itu pun juga dengan ilmu. Sudah dikaji banyak kok masih enggak ada semangat, ya rugi berarti. Fatu baliman arafa qadraha wa harasa 'alaiha. Dan beruntung orang yang setelah tahu kemudian dia semangat. Kemudian dia ada usaha, setelah itu dia kepengin belajar, semangat untuk cari tambahan ilmu, kalau perlu dia siap menempuh perjalanan yang jauh, dia semakin giat. Dia semakin tahu kekurangan dirinya sehingga harus lebih rajin lagi mencari ilmu, berarti orang itu orang yang beruntung. Dan kalau sampai berpaling, celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa, ini dikutip mengutip ayat Quran Habib Muhammad bin Husain, barang siapa yang berpaling daripada dzikri. Dikira bisa jadi ya peringatan, bisa jadi ilmu, bisa jadi urusan-urusan yang mengingatkan kepada Allah. Berpaling daripada semuanya itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Lanjutannya wa nasyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan nanti akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan orang yang buta, wal iyadu billah min dzalik. Jadi ketika orang enggak mau zikir, enggak mau ngaji, enggak mau dekat dengan Allah, kan tadi kan sudah saya terangkan kan di awal. Mungkin ada yang sebagian baru datang atau sebagian baru lihat streaming, saya ulangi lagi. Kok harus kita istilahnya kok ngoyo kumpul di sini padahal di rumah duduk sama nonton TV kan enak, ya. Jagongan di wedangan, oh enak. Apa menes yang juali cantik umpama. Yang bawa bapak atau yang laki-laki nambah semangat, termasuk yang ngomong gitu loh. Kan duduk di warung enak, duduk di mall enak. Kok kita milih untuk ngaji? Kok kita milih untuk datang ke majelis zikir? Itu kenapa? Nah, tadi saya terangkan. Karena zikir, ilmu, kumpul yang model begini di masjid, di tempat yang mulia, ini makanannya ruh. Jasad yang kuat, jasad yang kuat itu kalau tidak mendapatkan makanan, ada orang badannya gede, menganggap tangannya, umpama tangannya sama muka saya gede tangannya, dari saking gede nih. Niku mantem botol 10 di dul ini langsung keretak umpama. Enggak dikasih makan 3 hari. Ketemu anak SMP didorong letak sudah. Kenapa? Karena enggak dapat makanan. Ruh juga sama. Kalau ruh enggak dapat makanan, berarti ruhnya pun juga tidak akan sehat. Sebagaimana jasad itu butuh makanan, ruhnya itu pun juga butuh makanan. Jadi jasad dia harus makan, ruhnya pun juga harus makan. Lah, makanannya ruh itu yang model begini ini. Nah, kalau orang berpaling dari acara atau kegiatan yang seperti ini, dikhawatirkan ma'isyatan dunka, hidupnya sempit. Sempit gimana? Rohnya, mentalnya tuh enggak kuat. Baru dikabari motornya gembos umpama, langsung sedih, "Ki motorku gembos piye? Aku mulih ku piye? Aku ki piye?" Terus cuma urusan sepele bisa mengakibatkan kesempitan dalam hatinya. Itu kalau roh enggak kuat. Makanya kalau orang itu dikit-dikit karena ada masalah sedikit langsung panik, gampang panik, berarti hati-hati. Pasti rohnya itu jarang mendapatkan makanan rohani. Jadi kalau orang itu senang zikir, ngaji, benar ya, ngajinya tahu ilmunya, zikirnya pun juga tahu ilmunya, insya Allah rohnya itu pun kuat. Omae kobong yo ndak ubah blas. Tapi insyaallah ndak ada yang sampai ngalami insyaallah. Contoh, sampai sekiranya dari saking kuatnya mentalnya sampai seperti itu, kalau memang ruhnya itu sudah kuat. Lah ini Allah sudah mengatakan tadi, orang yang berpaling hidupnya sempit. Orang kalau berpaling dari majelis-majelis ilmu sama hatinya itu pun akan sempit. Hatinya enggak mungkin kuat. Mentalnya lemah. Kenapa? Karena berpaling daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yo, ya wis, kalau membuktikan gampang nih. Kan sekarang kan banyak orang harus dikit-dikit dalil. Ayo mulai dari saya dan jenengan semuanya. Yuk coba kita malam. Kita kalau mau lihat kan paling enak pagi. Pernah enggak bangun tidur tiba-tiba sumpek? Pernah kan? Tiba-tiba mikir sesuatu yang enggak enak sampai akhirnya sumpek. Terutama anak muda yang patah hati ini. Ya itu penyebab galau, penyebab tidak bisa move on ya. Ini iki ya mudeng ngono-ngono ya. Tidak bisa move on penyebab galau itu kenapa? Karena rohnya tidak kuat. Coba senang zikir, senang ngaji ditinggal sama ceweknya memang rugi, kenapa? Lu ngaku senang zikir kok enggak mau sama aku, ya dia rugi enggak dapat aku. Nah, ini baru orang yang senang yang zikir, insyaallah anti galau. Ini selawat itu selawat, zikir, ngaji itu obat anti galau. Itu kita bangun tidur tiba-tiba sumpek, pernah kan? Bangun tidur tiba-tiba sumpek, tiba-tiba mau ngapa-ngapain malas. Coba lihat malamnya kita ngapain. Pasti ada yang salah. Kalau enggak kita maksiat, ya kita jagongan ngobrol suwi ngerasani wong. Ini penyebabnya. Kata nama para ulama, kalau kamu lihat tubuh kamu tiba-tiba berat untuk berbuat ketaatan, mau ngaji berat, mau zikir berat, hati-hati. Berarti kamu sudah banyak ngomong yang enggak perlu untuk diomongkan. Itu di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, saya pernah baca begitu. Kok berat untuk ibadah? Ya berarti banyak ngomongnya. Omong-omong yang kurang manfaat, omong-omong yang enggak ada faedahnya. Ayo kita sekarang yuk sama-sama bareng-bareng. Yuk nek malam itu sholat isya, setelah sholat isya, ya kumpul-kumpul lah. Kumpul-kumpul boleh, tapi jangan tak usah pakai ngerasani. Ya lebih baik ngaji gini atau di rumah kumpul sama anak istri, ketemu bareng atau dengarkan radio, radio yang Ahlussunnah wal Jamaah jos sing ruwet-ruwet. Radio atau lihat streaming atau beli VCD terus nyiati itu ilmu, insya Allah bangun mesti seger. Syukur-syukur tahajud. Kita kalau seandainya subuh telat, mesti badan tuh tidak enak, malas mau ngapa-ngapain. Tapi kalau bisa bangun awal tahajud, mesti badan tuh kerasanya seger, kuat, mau ngapa-ngapain semangat. Itu sudah. Saya sudah pernah nanya ke sebagian orang dan terbukti demikian. Kenapa? Karena itu tadi, kalau ruhnya itu dapat santapan yang pas, maka insya Allah jiwanya pun juga akan menjadi jiwa yang mengajak kepada kebenaran. Ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini sudah kurang lebih 40 menit saya bicara di sini. Enggak kerasa ya? Jenengan enggak kerasa. Sing tenggorokane lara iki sing kerasa. Doakan ini tenggorokan masih sakit, tapi harus dipaksa untuk ngomong. Setelah ini pun juga harus ke Seragen untuk ceramah lagi. Jadi sudah 40 menit cukup, terus dilanjut tanya jawab. Monggo kalau ada yang menanya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, mengenai mencari ilmu, kita dapat ilmu. Misalnya kita dapat waktu kajian kita dapat amalan, ilmu tentang amalan, terus kita mengamalkannya. Misalnya amalan tentang baca astagfirullahaladzim habis ba'da asar 70 kali. Misalnya baca ya hayu ya qayyum 40 kali sebelum subuh, itu fadilahnya biar hati kita bercahaya. Terus pertanyaannya, apabila kita mengamalkannya itu tidak sesuai dengan yang kita terima, kita ilmu yang kita terima, ya masalah waktu maupun masalah jumlah. Misal kita bacanya tuh enggak pas 40 kali ataupun waktunya enggak sesuai ya yang disebutkan tadi sebelum subuh. Terus itu fadilahnya bagaimana, apakah ya tetap bisa sama atau ada hal yang lain itu masalah fadilah tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Sering ya kita dapat zikir sekian dibaca sekian. Zikir ini dibaca segini, zikir ini dibaca segini. Kok ada hitungan-hitungannya? Kenapa? Apakah enggak boleh lebih banyak ataupun enggak boleh lebih sedikit? Nah, gini. Kalau masalah fadilah tentu ya, kita enggak usah, tentu insya Allah pasti akan mendapatkan fadilah, pasti dapat pahala, pasti manfaat, pasti. Cuma sesuai atau enggak, ini yang dipertanyakan. Nah, contohnya begini. Kunci itu bisa masuk, bisa buka, giginya harus pas enggak? Harus pas kan? Kalau giginya ditambah, bisa buka? Enggak. Dikurangi, bisa buka? Nah, begitu juga dengan zikir. Kenapa kok ada zikir ini untuk ini, zikir ini untuk ini? Kenapa? Untuk buka yang diinginkan ya dengan kunci-kunci jumlah tadi itu. Dan kuncinya jumlah tadi. Kalau Yahya ke 40 ya 40 kali baru bisa buka untuk dapat hati bercahaya. Kalau ada hasbiyallah wa ni'mal wakil mungkin sekian kali ya sekian itu. Baru bisa menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi untuk bisa dapat secara sempurna yang kita inginkan, ya harus sesuai dengan jumlah yang disebutkan. Tapi andai kata jumlah itu dirasa terlalu banyak dan kita belum bisa, lebih baik mencoba untuk mengamalkan sekalipun belum bisa utuh daripada meninggalkan sama sekali. Lebih baik, saya enggak bisa kalau 40, bisa 20, ya enggak apa-apa. Lebih baik kamu baca 20 dibanding tidak kamu baca sama sekali. Tapi untuk bisa buka kuncinya itu pas ya 40 tadi itu, langsung insya Allah mendapatkan apa yang dia inginkan. Paham ya berarti? Penjelas ya? Maaf, tambah. Terus misalnya dalam jumlah hitungan itu memang niat kita pas sesuai jumlah, tapi ternyata itu kurang ataupun lebih, tapi tidak sengaja, itu bagaimana tuh? Enggak apa-apa. Yang penting sudah sesuai dengan niat kita. Kita niatin 40, yang kita tahu 40, ternyata mungkin aslinya karena kelebihan atau kekurangan, itu nanti insya Allah enggak apa-apa. Tidak ada masalah, karena yang penting niatnya kita 40. Sama kayak orang begini, Orang sholat terus dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat. Solusinya gimana? Dia ngambil yang sedikit kan, harus nganggap ini rakaat yang ketiga. Setelah dia sholat, temannya lihat, kamu tadi sholatnya 5 rakaat loh, gak harus ulangi sholat, sholatnya itu sudah sah. Kenapa? Karena yang sesuai dengan don kita, selama kita sudah nganggap ini 40, ya sudah cukup. Yang penting jangan disengaja kurang atau jangan disengaja lebih. Gitu. Jelas ya? Ada lagi yang menanya? Silakan. Monggo yang menanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, mungkin berbeda dengan apa yang tadi diutarakan Habib, yaitu masalah batasan dari ini soal zakat fitrah. Batasan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki rencang kula saking andong bae lali mason jauh-jauh datang ke sini untuk ngaji. Jadi gini, untuk urusan zakat fitrah, yang namanya zakat itu ada golongan penerima khusus. Golongan penerima itu ada 8. Enggak mungkin saya terangkan semuanya, tapi saya terangkan yang mesti banyak aja. Fakir boleh, miskin boleh, gharim orang yang berhutang juga juga boleh. Nah, sekarang kalau urusan beras, tentunya mau urusannya fakir miskin. Lah fakir miskin kasih zakat boleh. Fakir itu yang bagaimana? Fakir itu orang yang enggak punya penghasilan atau penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Butuhnya 10.000, penghasilan kurang dari 5.000, namanya fakir. Kalau miskin, butuhnya 10.000, penghasilan 8.000, namanya miskin. Itu namanya definisi fakir dan miskin. Kalau kita mau ngasih zakat, ya kasih kepada orang yang fakir dan miskin. Nah, cara taunya gimana? Maksudnya harus nanya penghasilannya. Kan enggak enak mesti. Penghasilanmu piro, kebutuhanmu piro, kan enggak enak. Kita lihat zahirnya. Kalau memang zahirnya dia itu orang yang penampilannya ini kelihatannya kebutuhan sama penghasilan banyak kebutuhan, ya kita kasih, itu enggak ada masalah. Tapi yang jelas kalau di rumahnya ada mobil ya jangan dikasih. Kenapa? Jelas itu bukan orang yang wajib bisa menerima zakat. Kalau motor belum tentu ya. Motor itu sudah jadi kebutuhan pokok sekarang. Kalau enggak ada motor enggak bisa kerja. Jadi kalau ada motor tetap bisa jadi fakir miskin. Tapi kalau mobil, jelas ini kebutuhan yang tingkatannya mewah. Ada mobil Alphard, ya jelas bukan mustahik zakat. ada mobil, tapi kok mobilnya angkot bisa kerja sini untuk kerja, lah enggak ada masalah. Jadi kita lihat ketika dia bukan fakir dan miskin, maka tidak boleh untuk menerima zakat. Jelas Mas. Maaf, ya. Yang tidak berhak menerima zakat, bukan yang berhak menerima, tapi yang kan ada batasan orang kaya. Ada teman saya datang ke rumah, bahwasanya bilang ke saya, nek panitia hati-hati. Jadi ada orang golongan yang tidak berhak menerima zakat, di antaranya orang kaya. Batasan orang kaya adalah jika hartanya dimakan bersama keluarganya selama 60 tahun itu tidak berkurang atau cukup, itu tidak berhak menerima zakat. Jadi yang saya tanyakan adalah batasan kaya itu kalau menurut Habib seperti apa? Terima kasih. Jadi batasan kaya gini. Jadi selain 8 golongan tadi semuanya tidak berhak menerima. Lah kaya yang dimaksud sebenarnya bukan fakir miskin, itu dan sudah dianggap orang yang, jadi ada orang yang musir itu kaya, ada yang mu'sir itu susah. Mu'sir itu orang yang tadi mepet-mepet. Ya kadang penghasilan lebih banyak, kadang kebutuhan lebih banyak. Kalau penghasilan di atas kebutuhan terus, namanya sudah dianggap musir. Sekalipun bukan kaya, tapi dalam bab zakat dia bukan dianggap fakir miskin. Karena bukan menurut istilah kita kaya ya. Istilah kita bukan kaya. Tapi dalam zakat dia sudah masuk orang kaya karena dia tidak berhak untuk menerima zakat. Gitu. Jadi kalau yang tadi kalau definisi 60 tahun tadi, wallahu alam, saya enggak tahu. Jelas kuwi sugihnya luar biasa itu berarti. Termasuk saya berhak menerima zakat kalau begitu. Jadi insyaallah yang sejauh yang saya pelajari di literatur-literatur fikih Ahlu Sunnah wal Jamaah ya begitu. Selama dia bukan fakir miskin, berarti dia dianggap orang yang musir. Musir ini ya termasuk golongan cukup dan kaya. Itu jadi satu dianggap orang yang tidak boleh untuk menerima zakat. Jelas Mas. Monggo ada yang menanya lagi, silakan. Ya ya. Apa ini? Ya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Beb, saya ingin tanya, apakah sifat-sifat seorang wali itu dimiliki setiap orang ataukah hanya orang-orang yang soleh tertentu? Karena sebagian orang-orang itu juga walaupun orang kafir ya, tapi juga bersifat seperti seorang wali gitu. Terima kasih Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, wali itu bisa bermakna penolong, bisa bermakna kekasih atau pelindung. Waliullah itu bisa jadi bermakna orang yang dilindungi Allah atau orang yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah. Kemudian sifat-sifat wali itu beda dengan sifat-sifat mulia. Ada orang sifatnya mulia, tapi dia bukan Islam, enggak mulia. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Tuhan yang benar. Orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak tidak dianggap orang yang mulia. Sekalipun sikapnya dalam sosial kita anggap bagus ya, tetap kita harus hormati ya. Saya ini tidak ada satu anjuran untuk bersikap meremehkan orang non muslim, enggak. Tapi ini kita bicara dalam ranah akidah kita. Bahwasannya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Pasti. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami petunjuk tentang jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Sebagian ahli tafsir mengatakan ihdinas siratal mustaqim yang dimaksud adalah agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang mendapatkan nikmat, ya orang-orang Islam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai atau orang yang tersesat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Berarti selain Islam, sekalipun moralnya bagus, tetap mungkin dia tidak bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sifat adilnya Allah ketika ada orang non-muslim berbuat baik dibalas sama Allah di dunia? Bersama Allah ada di dunia. Dan seorang muslim sebejat-bejatnya, sejelek-jeleknya, dia punya satu sifat baik. Kenapa? Dalam hatinya masih ada roda iman. Roda iman ini yang menyebabkan dia tidak mungkin kekal ada di dalam neraka. Itu tadi. Kata Imam Abdul Hasan Asyadili, di satu ungkapan yang luar biasa, beliau mengatakan, "Lau kushifa an nuril mu'minil asi latabbaqa ma bainas sama'i wal ard." Kalau disingkapkan cahaya yang ada di hati seorang mukmin sekalipun dia pendosa, langit dan bumi ini akan hancur. Kenapa? Karena orang yang di dalam hatinya tidak menyekutukan Allah, dalam hatinya dia punya roda iman cahaya yang luar biasa sekalipun dia seorang pendosa. Nah, kalau ada orang non muslim dia baik, mungkin dia bisa menjadi orang-orang dengan perilaku yang baik, tapi kalau untuk mendapatkan kedudukan di mata Allah, tentunya syaratnya harus dengan agama Islam. Orang kafir punya kelebihan, ada orang kafir bisa ada namanya ilmu kasyaf, bisa ngerti, bisa bedek. Kamu begini ya, nanti akan begini. Ada orang kafir yang begitu, diceritakan. Nama orang kafir itu dari kecil enggak pernah nuruti hawa nafsu yang sampai bisa dapat seperti itu. Di dunia dapat, tapi di akhirat belum tentu dah dapat dan mungkin tidak akan mendapat karena untuk sampai kepada Allah jalannya ini Islam. Ghoyahnya Allah, jalannya Islam. Wasilahnya bisa dengan macam-macam, bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, tapi kalau jalannya hanya satu, yaitu jalan Islam. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Pokoknya sih apa yang sana dulu, yang tadi pertama kali nanya sana, ibu-ibu. Terima kasih. Yang ingin sana saya tanyakan, saya itu pernah membaca hadis yang membedakan apa itu antara ahli ibadah dan ahli ilmu, Beb. Di sana disebutkan ada 4 bedanya orang ahli ibadah dan ahli ilmu. Cuman saya agak kelupaan. Salah satu yang ingin saya tanyakan di hadis tersebut dikatakan bahwa orang yang punya ilmu, ilmu tanpa ibadah itu masih ada gunanya. Yang mau saya pertanyakan, apa gunanya gitu? Ilmu tanpa ibadah masih ada gunanya. Kemudian kalau misalnya ilmu yang tidak diamalkan, kita punya ilmu tapi tidak diamalkan atau tidak kuasa mengamalkan, misalnya saya ini tahu kalau menonton sinetron itu enggak baik, tetapi setiap malam saya nonton sinetron. Jadi yang seperti ini bagaimana? Begitu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu tuntutannya mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu. Ketika ada satu orang yang enggak tiga-tiga, enggak mencari ilmu, berarti otomatis yang dua hilang ya kan? Yang dua hilang. Lah, ketika ada orang yang sudah enggak mencari ilmu, atau orang yang hanya mencari ilmu tapi tidak mendapatkan keduanya, mana yang lebih utama? Dibahas dalam berbagai literatur kitab, lebih utama orang yang mencari ilmu sekalipun dia belum bisa mengamalkannya. Belum bisa mengamalkannya, bukan merusak dengan ilmu lain lagi. Kalau ulama su tentunya lebih berat. Ulama su itu ngerusak tapi dengan agama, menjadikan agama itu untuk sebagai sarana pemuasan hawa nafsu. Ini enggak benar. Ini rusak. Tapi kasusnya tahu ilmunya belum bisa mengamalkan. Tahu ilmunya belum bisa mengamalkan atau belum bisa mengajarkan atau enggak tahu sama sekali. Nah, yang lebih utama dia tahu ilmunya sekalipun belum bisa mengajarkan atau belum bisa mengamalkan. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena ada zaman al-amal fihi khairun minal ilmi. Amal lebih baik daripada ilmu. Ketika yang khutbah sedikit, yang ahli, fuqahanya yang ahli ilmu banyak tapi yang khutbah sedikit. Kemudian yang minta sedikit, yang ngasih banyak di masa itu, amal lebih utama daripada ilmu. Tapi ada masa ketika ahli ilmu dikit, yang khutbah lebih banyak. Dan sekarang yang khutbah banyak enggak? Sekarang ini semuanya khutbah. Mau dia profesinya macam-macam, kayak imik, yo khutbah, yo ceramah, yo dalil, halal haram. Semuanya sekarang ini. Semuanya sekarang ini khutbah dan masing-masing pidato. Nah, yang seperti itu, ketika ada seperti itu, zaman yang ahli ilmu dikit, yang khutbah banyak, yang minta banyak, yang ngasih sedikit, maka al ilmu fi khairun minal amal, ilmu lebih utama daripada amal. Maksudnya apa? Usaha cari ilmu dulu, setelah itu usaha untuk mengamalkan ilmu. Itu lebih afdal daripada tidak berilmu sama sekali. Gitu. Jelas sih. Ada lagi yang mau nanya? Pertanyaan terakhir ini. Setelah ini saya harus melanjutkan perjalanan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Beb, tadi disinggung sedikit masalah kurban tadi. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah kurban. Yaitu dikatakan bahwa dalam satu kelompok untuk hewan sapi atau unta kan maksimal 7 orang. Nah, ini di antara 7 ini misalnya Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E, Pak F, dan yang terakhir yang 7 ini 2 orang tapi paron. Nah, itu urunannya separuh-separuh gitu, Bib. Nah, itu dalam penyembelihan 2 orang ini juga disebutkan. Jadi kan kalau dihitung jumlahnya ada 8. Apakah seperti ini sah atau tidak sah? Kalau tidak sah, yang tidak sah apakah cuma 1 orang yang paron tadi atau 1 kelompok? Kemudian pertanyaan kedua, dalam satu kelompok kan 7. Nah, itu kalau iuran apakah harus dengan jumlah yang sama atau boleh berbeda-beda? Kemudian kasus, satu kasus lagi yang sering terjadi di tempat kami, bahwa setiap ada korban itu salah satu binatang korban biasanya kambing itu disembelih terus dimasak di tempat itu, kemudian dimakan bersama-sama baik panitia maupun warga lainnya. Apakah seperti itu diperbolehkan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin sudah pun matur kalih Bib Novel. Nanti ini sekarang saya mau tanya. Idul Adha tanggal 24. Senin depan tanggal 14, 2 minggu lagi tanggal 21. Ini kan tanggal 7. Bahas kurban satu kali cukup atau harus 2 kali? Kalau 2 kali cukup, Senin depan kurban, Senin depannya lagi kurban, atau satu kali aja tanggal 21 itu cukup? Ibu-ibu milihnya satu kali itu Ale. 2 kali. 2 kali ya. 2 kali ya, insyaallah kurban kita bahas berarti minggu depan 2 kali kita bahas kurban. Saya ada nanti biar diingatkan nama Mas Seto, biar diedit nanti difotokopi, nanti ada lembarannya. Insyaallah pertanyaan ini akan kita jawab. Saya insyaallah jawabannya sudah tahu. Yang pertama tadi jadinya bukan 7, 8. 8 enggak boleh. Ya jatuhnya bukan kurban seperti sedekah urunan gitu. Jadi bukan kurban. Kemudian urunannya harus sama atau enggak harus sama? Tidak harus sama. Nanti masalah dimasak, nanti itu keterangannya agak panjang nanti. Jadi jenengan harus datang 2 minggu dan berturut-turut harus datang kalau pengen tahu jawabannya. Itu. 2 kali berarti. 2 kali ya. Ya, 2 kali insyaallah. Kalau punya teman yang jadi panitia juga monggo diajak. Ada teman yang jadi panitia, monggo diajak, nanti mungkin kita bisa kalian 2 kali mungkin ngajinya setengah jam, nanti tanya jawabnya. Tentunya bab kurban tanya jawabnya mesti banyak terdoa-doa jawabannya. Panjang-panjang jawabannya. Dan nanti insyaallah kita jawab 2 kali. Insyaallah nanti Mas Seto tolong hari Kamis atau hari Jumat saya diingatkan untuk buat selebaran yang tentang kurban, nanti bisa jenengan bawa. Itu nanti kalau mau difotokopi, mau disebarkan juga bisa. Yang intinya tentang kurban ini penting. Kan kalau mungkin ada yang rumahnya misalnya bisa ngumpulkan satu daerah panitia-panitia kurban, kemudian saya datang ke sana, saya juga enggak apa-apa, siap. Asalkan jangan jauh-jauh. Panitianya di Papua ya senda. Nonton live streaming berarti. Yang dekat-dekat sini, kalau bisa ngumpulkan panitia-panitia dan waktunya saya bisa. Waktunya kalau bisa ya, waktunya saya bisa, insyaallah saya siap untuk datang. Siap untuk datang, siap untuk ngajar nanti. gitu. Jadi berarti dua Senin depan kita insya Allah ngajinya temanya tentang kurban, mulai dari fikihnya, hikmah dan sebagainya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Nulif ta'alina wa'alaikum futuhal arifin wa fakina ya'kum fitin wa'alina wa'ayakum mata'wil wa'adina wa'ayakum ila sawa'i sabila rabbana hablana min aswajina wa dhuryatina qurrata'in wa'ajal mutaqina imama rabbana adina fi dunya sana fil akhirat sebenar tuhadul amin bisiril fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Dzikirnya yang kena dua ayat. Innam ta'ala yumurid mahdubi 'alaihim dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah. La alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. في مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي تبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minggu depan insya Allah jam, enggak jam 7:30 insya Allah sudah mulai ngajinya. Monggo.